Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mirsa dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi bersilaturahim dalam acara Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyab. Dan ini juga masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Buat Anda yang sudah rutin mengikuti acara ini, pastinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan kelanjutan pembahasan dari Surah Al-An'am. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa juga di studio telah hadir guru kita yaitu Bapak Quraisyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisyab, kali ini kita akan membahas Surah Al-An'am 159, 161. Ini ayat ini apa yang isinya itu apa dan kita diingatkan apa? Ya, saya kira intinya itu adalah ajakan untuk bersatu, hidup harmonis, jangan bertengkar, apalagi pertengkaran dalam soal agama ya. Wah, saya kira itu intinya. Menarik sekali nih. Ini di mana keadaan bangsa kita banyak yang hampir sama seperti ini, jadi satu renungan buat kita. Baik, buat Anda yang ingin tahu ya, tentunya Anda harus mengikuti acara. Dan sebelumnya izinkan saya juga untuk menyapa jamaah yang sudah hadir di studio, yaitu jamaah dari pengajian Nurul Iman dan pengajian Shofatul Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Pak Quraisyab, mungkin bisa dibahas Surah Al-An'am ayat 159 sampai 161 tentang persatuan agama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat kita menyatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Baik. Sesungguhnya kita lihat terjemahannya secara umum dulu. Sesungguhnya orang yang farraku, saya ingkrahkan dua artinya, farraku. Farraku. Farraku itu terambil dari kata farraka, bisa berarti memisahkan. Bisa. Kalau saya memisahkan, saya juga membedakan. Ya kan? Nah, jadi bisa diartikan yang memisah-misahkan ajaran agama mereka. Bisa juga membeda-bedakannya. Ada lagi bacaan faraku, artinya meninggalkan tuntunan agama mereka. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, dan mereka itu berkelompok-kelompok yang saling, kelompok-kelompoknya saling bertengkar. Lasta minhum fi syai, engkau wahai Nabi Muhammad bukanlah dari kelompok mereka, tidak ada kaitanmu dengan kelompok mereka sedikit pun. Mari kita lihat. Ayat ini menyatakan atau mengecam, bisa jadi dia mengecam orang-orang musyrik Mekah yang menganut agama Nabi Ibrahim. Mereka itu dulu mengaku, tetapi mereka pisah-pisahkan, ada yang dia terima, ada yang tidak diterima, ada yang dia ikuti, ada yang tidak dia ikuti. Bisa jadi juga yang dimaksud dengan mereka yang memisah-misahkan, membeda-bedakan itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani juga begitu, ada yang mereka percaya, ada yang mereka tidak percaya. Mereka berkelompok-kelompok, kita tidak ingin bahas mereka itu. Dan ini juga sekarang setelah masa Nabi dan sahabat-sahabatnya yang mulia, itu ada juga yang bisa terkena kecaman ini, membeda-bedakan, mengelompok-ngelompokkan diri yang saling bertentangan. Mereka itu yang membeda-bedakan, yang mengelompok-ngelompokkan diri itu, lasta minhum fi syai, sedikit pun kamu tidak begitu. Dalam arti Islam tidak begitu. Buat umat Islam atau umat-umat yang lain, boleh jadi farraqu dinahum, membedakan, sebahagian dia percaya, sebahagian dia tolak. Itu kan juga membedakan ya. Iya. Oke. Okay. Kita juga boleh jadi di kalangan umat Islam ada yang begitu. Mari kita lihat. Babi haram. Haram ya. Semua mengakui babi ya. Haram. Ngerumpi? Haram. Bener. Ya, mulai membedakan. Iya kan? Dosa. Itu coba lihat. Itu sampai dikecam dalam ayat yang lain, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya pada sebagian kandungan kitab suci dan kamu tidak percaya yang lainnya? Itu namanya juga membeda-bedakan. Kita lihat sebenarnya perbedaan itu suatu keniscayaan. Kita berbeda, tetapi berbeda yang dilarang itu yang mengakibatkan permusuhan. Kita di Indonesia katakanlah ada Muhammadiyah, ya, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada ini. Kan itu pendapat-pendapatnya bisa beda-beda. Ya, Lebaran, insya Allah tahun ini kita rame-rame. Tapi pernah, ya kan? Beda-beda. Pernah beda-beda. Perbedaan itu wajar. Tetapi jangan perbedaan itu menimbulkan permusuhan. Kalau kita dalam undangan, pesta, ada yang minum kopi, ada yang minum teh, ada yang ambil minuman dingin, ya kan? Itu wajar. Tetapi jangan kalau saya ambil satu minuman tertentu, Anda marah, kenapa ambil minuman itu? Ya kan? Nah, ini yang dikecam di sini. Itu sebabnya di lanjutan ayat ini dikatakan wa kanu syi'an, mereka itu syi'ah. Syi'an itu syi'ah. Yang dimaksud di sini bukan ajaran aliran Syiah. Syiah itu maksudnya adalah kelompok yang saling yang anggota-anggotanya memiliki prinsip-prinsip yang sama, yang saling dukung-mendukung. Ada prinsip-prinsipnya yang sama, saling dukung-mendukung, lantas kelompok yang lain dibilang itu bukan golongan kita. Itu bukan muslim kalau sudah kalangan muslim. Yeah. Padahal tidak boleh begitu. Jadi merasa diri paling benar gitu ya? Dan merasa diri. Kalau merasa diri paling benar, tapi berkata yang lain juga boleh jadi benar. Okay. Tapi kalau lantas kafirkan orang, kan enggak. Wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Innama amruhum ilallah. Persoalan mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah. Lalu Allah akan menyampaikan kepada mereka siapa yang benar, siapa yang salah, menyangkut apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perselisihkan. Saya kira kita... Jadi maksudnya kita tidak boleh membeda-bedakan gitu ya, kita tidak boleh bertentangan gitu. Tidak boleh bertentangan. Membedakan boleh. Tapi tidak boleh bertentangan. Jangan bertentangan. Itu dia. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Nabi menyampaikan, menurut saya begini, menurut Islam. Ya pemirsa, Tafsir Al-Misbah kembali lagi di hadapan Anda. Kali ini kami membahas surah Al-An'am dari ayat 159 sampai 161. Buat Anda yang baru saja bergabung, tadi sempat dibahas sepintas mengenai atau surah Al-An'am ayat 159. Pak Quraish, bisa dilanjutkan, Pak. Jadi saya kembali bahwa kita mengakui perbedaan. Kita tidak bisa. Itulah yang orang namakan pluralisme. Ya. Inna sa'yakum lasyatta, usaha kamu beda-beda. Khalaqaz zakara wal unsa, ada umat, itu perbedaan. Tetapi perbedaan ini jangan dijadikan alasan untuk bertengkar. Ya. Lasta minhum fi syai, wahai Nabi Muhammad, kamu sedikit pun tidak ada hubungannya dengan mereka yang memisah-misahkan dan bertengkar itu. Jadi itu berarti Islam ini, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini mengajak kepada persatuan semua umat manusia. Bukan hanya umat manusia sebenarnya, semua alam raya ini. Karena Tuhan kita satu, Rabbul Alamin. Orang Kristen diajak, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Mari kita mencari titik temu antara kita. Kita bertemu, kalau tidak, lakum dinukum waliyadin. Tidak bertengkar itu. Orang musyrik pun orang musyrik pun itu di dalam Al-Qur'an ada dikatakan qul inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang-orang musyrik itu seakan-akan dikatakan, saya tidak mau bertengkar, kami yang muslim atau kamu yang mempersekutukan Allah, boleh jadi kamu yang benar, saya yang salah. Boleh jadi saya yang benar, kamu yang salah. Nanti Tuhan yang putuskan. Ya kan? Jadi dia mau mengajak orang, apalagi antar sesama muslim. Ya. Nabi pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, mau pergi ke suatu perkampungan, perkampungan Bani Quraizah. Nabi berpesan, jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung di sana. Itu. Ya kan? Berangkatlah. Sudah mau maghrib, ada yang bilang kita harus sholat asar, sudah maghrib nih, ya. Sudah mau maghrib. Ada yang bilang tidak, Nabi berkata kita harus sholat asar di sana. Ya kan? Ini memahami sesuai teksnya, itu memahami sesuai jiwanya. Ya. Kembali dilapor pada Nabi, Nabi berdiam, dua-dua benar. Nah, itu yang dimaksud. Tsumma yunabbi'uhum inna ma amruhum ilallah. Persoalan mereka itu nanti akan kembali kepada Allah, lalu Allah menyampaikan kepada mereka, yakni menyampaikan kepada mereka siapa yang benar, siapa yang salah. Boleh jadi dua-dua benar. Ya kan? Boleh jadi dua-dua salah juga. Siapa tahu? Allah akan. Jadi bukan pada kompetensinya Nabi Muhammad untuk yang memutuskan mana tidak, yang benar mana salah. Tidak, tetap kita pada tidak, Allah. Kita tidak itu. Apalagi menyangkut agama ya. Iya. Apalagi menyangkut orang lain. Iya, iya. Kalau sudah berselisih, Nabi menyampaikan menurut saya begini, menurut Islam begini. Yang berselisih tidak mau terima, silahkan. Lakum dinakum wa dinakum. Subhanallah. Tidak bisa kita paksa orang. Oke. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang, siapa yang melakukan satu kebajikan, maka dia akan mendapatkan 10 ganjaran seperti kebajikan. 10 ganjarannya kebajikan yang dilakukan. Ya kan? Wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang melakukan suatu keburukan, dia tidak mendapat balasan kecuali senilai keburukan yang dilakukannya. Oke, kita lihat sekarang. Ada ungkapan begini. Kalau satu kebajikan diberi ganjaran 10 kali, bahkan bisa lebih, bisa 700 kali kan? Iya. Itu apa itu ayatnya? Satu matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama matsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulat 700 kali ya. Jadi sebenarnya satu kebajikan itu bisa mendapat ganjaran 10 kali bahkan lebih. Ya kan? Oke. Kalau satu kejahatan hanya dibalas satu, bahkan boleh jadi dimaafkan. Iya. Itu celaka itu orang yang yang 10 bahkan 700 dia tidak peroleh karena dia melakukan dosa. Tidak mungkin yang satu mengalahkan yang 700. Iya. Jadi Tuhan ini terlalu pemurah. Allah. Memang bisa jadi seseorang tidak melakukan suatu kebaikan. Tetapi niatnya mau melakukan kebaikan, dia udah dapat ganjaran. Ya kan? Iya. Baru niat, ya. Belum melakukan kebaikan. Iya. Bisa jadi satu orang sudah mau melakukan kejahatan, tapi dia belum melakukan, tidak dicatat oleh Tuhan. Coba ya. Ya. Nah, kita balik sekarang. Bisa jadi ibu melakukan suatu kebaikan, lantas dicontoh oleh orang lain, bagaimana itu? Ganjaran orang lain itu dia akan dapatkan, dan ibu juga mendapatkan ganjaran seperti kejahatan. Kalau memberi contoh yang jahat, orang dapat itu, jadi hati-hati. Pak Kures, ini ada hubungannya enggak? Pak Kures, maksudnya Dari 159-160 Pak Kures. Iya. Itu apa? Apakah ini dengan kita tidak membeda-bedakan ini itu adalah bentuk kebajikan? Gitu? Iya, dalam bentuk kebajikan. Iya. Dengan tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Jadi itu keadilan Tuhan kan? Sebenarnya bukan sekedar keadilan di sini. Kalau adil satu ya satu. Iya. Tapi ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Baik. Wahum la yuzlamun, mereka itu tidak sedikit pun teraniaya atau dianiaya oleh Allah. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa sungguhnya Allah Tuhanku pembimbingku telah memberi petunjuk kepadaku menuju jalan yang lurus. Bagus. Jalan yang lurus itu adalah dinan qiyaman. Kata qiyaman itu sama dengan atau seakar dengan aqimu. Kita kan salat aqimus salat. Seakar dengan kata ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qama berdiri. Orang kalau mau menyempurnakan suatu pekerjaan dia tidak baring, iya. Baring enggak dia? Mau kerja? Berdiri. Jangan baring. Mau duduk-duduk? Jangan. Berdiri. Ya, toh. Nah, kita lihat. Jadi, berdiri itu sebenarnya berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna. Aqimus shalah, melaksanakan, laksanakanlah salat dengan sempurna. Kita lanjutkan sebentar lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi ayat 161 ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Tidak ada narkoba di Quran, tapi ada nih. Ya, selamat bergabung lagi dengan Tafsir Al-Misbah. Bicara mengenai perbedaan, memang saat ini di negara kita, ya, di lingkungan kita, memang banyak perbedaan. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kenapa kok kita harus mempertentangkan perbedaan itu sendiri. Ayat ini bercerita banyak bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap perbedaan tersebut. Nah, kita sekarang akan membahas lagi kelanjutan dari surah Al-An'am ayat 161. Silakan Pak Kris. Baik, tadi saya katakan aqimu qama, ya, itu ada, jadi melaksanakan sesuatu secara sempurna. Kalau saya berkata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu atau suami itu melaksanakan secara sempurna tugas-tugasnya yang berkaitan dengan keluarga. Jadi bukan sekedar pemimpin. Dinan qiyaman. Ini agama yang sempurna. Sehingga semua kebutuhan umat manusia demi kebahagiaan dunia dan akhiratnya ada petunjuknya dalam agama itu. Jadi innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Allah menuju jalan sirat. Saya diberi petunjuk oleh Allah masuk ke jalan yang lebar. Kalau kita di jalan lebar, banyak orang bisa lewat. Iya. Berbeda-beda mobil bisa jalan. Jadi kalau kita berbeda-beda, selama kita di jalan yang lebar itu, pasti kita sampai. Kalau kita sudah di jalan tol, itu pasti sampai tujuan. Iya. Kalau di jalan kecil, boleh jadi muter-muter sesat, dulu. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak minta ya Allah tunjuki aku jalan sabil, tidak, sirat. Sirat. Dia itu dinan qiyaman. Dia itu adalah agama yang di dalam yang memberi petunjuk sempurna menyangkut segala sesuatu. Bagaimana ini Islam menjadi agama yang sempurna? Karena begini, yang pertama, memang kan manusia apa namanya perkembangan masyarakat berubah toh. Iya. Tetapi yang berubah itu bentuknya, bukan substansinya. Iya. Dari dulu kita makan, ya. Iya betul. Tapi cara masaknya beda-beda. Dari dulu ibu senang pada anaknya. Dari dulu itu semua. Karena itu Islam tidak menentukan bentuk. Yang kedua, Islam itu mengajarkan nilai-nilai. Yang penting kamu tutup aurat, misalnya. Ya. Bagaimana caranya? Mau pakai sarung boleh, mau pakai celana boleh, mau pakai apapun boleh. Jadi dia hanya nilai. Nilainya ada nilai yang tetap, tidak berubah. Misalnya, hormat pada orang tua, wajib. Wajib. Bagaimana caranya hormat? Bisa beda-beda. Ya. Dulu kita hormat sama orang tua, begitu dia ngomong kita diam. Tunduk, iya. Kalau sekarang sudah lain kan, tapi harus hormat. Yeah. Oh gitu, jangan gitu Pak, ini begini. Dulu masa saya dibelikan celana, dibelikan sepatu, saya terima. Sekarang enggak. Jadi nilai. Itu sebabnya agama ini. Nah kemudian ada ijtihad. Orang bisa berpikir. Tidak ada narkoba di Quran. Tapi ada nilai. Semua yang merusak akal terlarang, ya kan? Iya, itu iya. Yang menjadikan agama ini bisa mencakup semua kebutuhan umat manusia. Itu yang dimaksud dinan qiyaman. Agama ini sejalan dengan millata Ibrahim. Millah itu ajaran Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu tidak pernah sesaat pun dia termasuk orang musyrik. Ada orang-orang yang berkata begini, itu kita kok kalau haji keliling Ka'bah, ini kan sisa-sisa ajaran paganisme. Enggak, itu lambang Ka'bah yang kita hormati karena dia lambang rumah Tuhan. Allah ada di mana-mana. Maka rumahnya ketika Anda berada di sana, Anda bisa menghadap kemana-mana. Ya, itu lambang. Ada yang bilang itu musyrik. Nah ini, kita kembali melihat ini bahwa agama ini adalah agama yang memenuhi kebutuhan semua umat manusia sejak dulu sampai akhir zaman, karena dia mempunyai nilai-nilai yang bisa diterapkan kapan dan di mana saja. Dan ada satu lagi, agama ini mengenal apa yang dinamai hak veto. Hak veto. Apa itu hak veto? Makan babi haram, ya kan? Iya. Satu orang kelaparan, sikap kelaparannya membatalkan, oh enggak haram, dia boleh makan. Wow. Itu namanya hak veto. Dia batalkan. Itu untuk menutupi kebutuhan orang yang lapar, ya. Tutup aurat wajib. Tapi saya punya penyakit di aurat saya. Bagaimana? Boleh buka atau tidak? Boleh buka secukupnya untuk diperiksa dokter. Ya kan? Ya. Puasa wajib. Sakit bisa ditangguhkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ini. Itu yang dimaksud jadi ini agama sejalan prinsip-prinsipnya dengan ajaran Nabi Ibrahim. Gimana itu ajaran Nabi Ibrahim? Keesaan Allah. Akhlak. Keyakinan tentang adanya hari kemudian. Semua ajaran-ajaran itu dicakup oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud bahwa makana minal musyrikin, dan beliau itu sama sekali tidak pernah menjadi orang yang mempersekutukan Allah, baik persekutuannya itu persekutuan yang nyata maupun persekutuan yang tidak nyata. Ada syirik khafi, syirik tersembunyi. Apa itu syirik tersembunyi? Itu pamrih. Tidak ikhlas. Itu namanya syirik. Itu juga syirik. Mempersekutukan Allah. Salat untuk ini supaya saya salat. Diketahui salat. Allahu Akbar. Saya mempersekutukan dia dengan Allah. Tapi itu tersembunyi kan. Tidak ada yang tahu. Toh? Yeah, yeah. Nah, itu, jadi itu dinamai syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Nabi Ibrahim itu keikhlasannya sangat-sangat dalam. syirik khafi pun tidak dilakukannya. Itu yang dimaksud dengan wa makanan minal musyrikin. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Quraish. Nanti kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu kalau mau bertanya. Sudah ada yang mau bertanya? Tahan dulu, dulu ya. Tahan dulu pertanyaannya. Kita akan kembali lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish. Tuhan tidak bertanya 7 tambah 3 berapa? Ya Alhamdulillah, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish. Di penghujung segmen sebelumnya, saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Ya, silahkan sekarang di segmen ini, ibu-ibu yang mau bertanya siapa? Siapa? Silahkan ibu. Nama saya Ibu Tuti, saya mau bertanya Pak Quraish. Apakah ada batasan perbedaan yang bisa ditolerir dalam hal ajaran agama? Mestinya semua perbedaan harus ditolerir. Jangan jadikan perbedaan untuk bermusuhan. Atau Anda begitu silahkan, Anda begini silahkan. Itulah dia, kita tidak mempersamakan, tetapi kita tidak jadikan perbedaan itu alasan untuk bermusuhan. Dalam Islam kita punya ajaran namanya akidah, kepercayaan. Kita punya namanya syariah atau hukum. Dalam bidang akidah kita sepakat tidak ditoleransi umat Islam berbeda di dalam akidahnya. Tuhan Maha Esa, ada hari kemudian. Tetapi dalam bidang hukum kita pasti berbeda, pasti berbeda. Bahkan kita bisa berkata Tuhan yang menghendaki kita berbeda. Saya beri ibu contoh. Kita baca Quran misalnya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kalau kamu akan salat, berwudulah, basuhlah wajahmu, ya toh? Tangan kamu, kepala kamu. Saya tanya, kepala itu apa? Seluruh kepala? Iya. Sebagian kepala? Sebagiannya itu seperempat atau setengah? Imam Syafi'i berkata walau 3 rambut. Iya. Jadi sudah beda nih persepsi ini masuk ke persepsi. Iya, penafsiran. Iya. Tuhan mau begitu. Iya. Disitulah letaknya kerahmatan Islam. Iya. Kita mau bertanya begini. Tuhan tidak bertanya 7 tambah 3 berapa? Jawabannya cuma satu. Yang Tuhan tanyakan 10 itu berapa tambah berapa? Selama tujuan Anda 10, bagaimanapun 5 tambah 5, 6 tambah. Itu kan terjadi ini, terjadi perbedaan, tapi kita tidak bertengkar. Saya kira itu Bu ya. Jadi itu yang ditoleransi. Silakan Ibu, sudah jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu. Nama saya Ibu Suhana. Pak Quraish, apakah perbedaan dalam ajaran agama memang terlahir dari teks-teks agama atau karena perbedaan situasi masyarakat yang melahirkan pemahaman yang berbeda? Dua-duanya. Dua-duanya. Bisa jadi karena teksnya. Bisa jadi juga karena perkembangan masyarakat. Nah, tadi teksnya, tadi salah satu contoh saya berikan, ya kan? Bisa jadi teksnya, ini kata bisa berarti begini, bisa berarti begitu. Saya beri contoh, nikah itu artinya apa? Nah, apakah nikah itu artinya akad? Ataukah nikah itu artinya bercampur? Nah, quru ada di dalam Al-Quran, ya. Menanti 3 quru. Quru itu artinya suci atau artinya haid. Dua-dua bahasa gunakan. Ada yang pilih ini, ada yang pilih itu. Hadis juga kan dari agama. Ini hadis maknanya begini atau maknanya begini. Teks ini hadis sahih atau tidak sahih. Ya. Itu satu contoh di hadis. bacalah ikra'u limautakum yasin, bacakanlah untuk orang-orang mati kamu surah Yasin, ya kan? Ya. Itu orang yang mau mati atau yang sudah mati? Nah, beda pendapat. Jadi itu dari teks. Nah, bisa jadi juga pemikiran ini dulu begitu karena perkembangan masyarakat, sekarang karena masyarakat berubah, saya pahami lagi begini. Bisa beda. Dulu orang-orang berkata tidak ada yang mengetahui kandungan anak kecuali Allah. Iya. Kalau sekarang? Sekarang bisa. Jadi kalau begitu, wa ya'lamu ma fil arham, harus saya tafsirkan lain lagi karena perkembangan masyarakat. Ya kan? Saya kira begitu. Ya, baik. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, baik. Kresnya ada satu pertanyaan sebentar. Tadi menarik sekali mengenai masalah perbedaan. Ya. Di Indonesia kita banyak tahu ada beberapa, dalam Islam sendiri ada beberapa kelompok-kelompok. Ya. Bahkan juga ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Dan saat ini sedang menjadi sorotan. Nah, bagaimana kita harus bersikap contohnya sama dia? Gitu, Pak Kres. Kalau menjurus kepada kan kita gak boleh Ahmadiyah, saya kira begini. Islam itu selalu mengharapkan dari namanya damai. Tetapi kedamaian itu jangan sampai mencederai keadilan. Nah. Ya kan, itu yang satu. Nah, dalam konteks Ahmadiyah, saya kira sudah ada SKB 3 menteri. Ya. Kita laksanakan aja itu. Umat Islam melaksanakan itu, Ahmadiyah silahkan dengan ajarannya, tapi laksanakan juga ketetapan itu. Itu kita damai. Ya. Tapi kalau ada yang melanggar, ada umat Islam yang menghancurkan mereka. Kalau sudah mengikuti ketetapan pemerintah ini, itu salah. Ya. Kalau mereka tidak mengikutinya, itu juga salah. Ya. Nah, ketika itu kita lapor ke pemerintah. Saya kira itu yang saya lihat. Jadi tetap perdamaian itu harus tetap harus jadi harus ada di mana. Sedang dengan orang musyrik aja kita disuruh damai. Iya, apalagi dengan orang beragama. Ahmadiyah itu walaupun menganggap bahwa masih ada Nabi sebelum Nabi Muhammad dan itu prinsip dalam ajaran Islam tidak ada, tapi ya betapapun mereka lebih baik daripada orang-orang yang mempersekutukan Allah, ya kan? Dan kepada yang mempersekutukan Allah saja kita disuruh untuk hidup berdampingan lakum dina. Subhanallah. Saya kira. Baik, ini satu renungan buat kita semua ya, untuk tidak mempertentangkan perbedaan itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Begitu juga mungkin antar sesama umat. Ya, masih dalam sesi tanya jawab dari pembahasan surah Al-An'am 159-161, tentunya di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Silakan ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Kesempatan kedua ini kamu berikan. Siapa dulu? Silakan ibu. Ya. Nama Junaria. Pak Quraisy, saya bertanya, kalau tidak salah Pak, ada satu ayat yang mengatakan bahwa putusan tentang yang benar ditangguhkan oleh Allah sampai akhir akhirat nanti. Mohon penjelasan kaitannya dengan situasi kita saat ini, Pak. Terima kasih. Iya. Dalam konteks perbedaan agama atau keyakinan, kan masing-masing orang itu mempertahankan keyakinannya. Iya. Nah, ada satu contoh kira-kira begini diberikan oleh sementara pakar. Ada satu raja punya tiga anak. Dia punya cincin. Dia bikin atau dia ada yang bikinkan dia cincin yang serupa persis dua. Baru dia berikan kepada ketiga anaknya. Satu cincin aslinya, yang dua cincin palsu yang persis sama. Dia berkata, yang pakai cincin asli itulah yang menggantikan saya. Tiba-tiba ayahnya meninggal. Semua mengaku bahwa kapan bisa diputuskan ini? setelah bertemu ayahnya setelah kematiannya. Nah, begitulah kira-kira. Ini anggaplah sekarang dari ajaran Ibrahim, kita semua berkata Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, semua mengaku saya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya, tapi Nabi Ibrahim sudah meninggal. Udahlah, Tuhan yang menentukan nanti. Kita tidak usah bertengkar di dunia ini. Silahkan, itulah lakum dinukum waliyadin. Begitu juga mungkin antara sesama umat Islam. Ini saya yang benar. Udah tidak usah bertengkar. Siapa tahu Allah membenarkan semua. Ya, bisa jadi juga, saya tadi katakan bisa jadi dia salahkan semua, kamu salah. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Ya. Baik, sudah jelas, Ibu, ya. Ya. Berikutnya, siapa, Ibu? Ya. Nama saya Ibu Yanti, Pak Kures. Tadi disebutkan bahwa memberi contoh keburukan, kita akan mendapatkan dosanya. Bagaimana kalau yang memberi contoh itu sudah bertobat? Atta ibu minaz zambi kamalla zambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa, maka dia dianggap terhapus semua dosanya, sehingga tidak ada lagi dosanya. Jadi kalau dia beri contoh, lantas dia tobat, itu. Dulu sahabat-sahabat Nabi, itu dulu musyrik atau tidak? Musyrik. Hanya di antara sahabat Nabi yang besar itu hanya Sayyidina Ali yang tidak pernah menyembah berhala, kan? Itu sebab dikatakan. Apakah mereka tidak diampuni Allah? Ya, diampuni Allah setelah masuk Islam. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menutupi segala yang buruk. Kita juga puasa sebenarnya begitu, kan? Yeah. Kita itu kan puasa kayomi waladathu ummu. Dia kembali seperti halnya suci seperti saat pertama dilahirkan. Jadi terhapus, Bu, ya. Oke. Ya, baik. Jelas, ya, Bu, ya. Pertobatan yang penting tobatnya tobat benar-benar, Bu. Jangan tomat. Pak Kres, saya mau bertanya, Pak Kres. Ini ayat di surat Al-An'am ayat 159 kan sesungguhnya orang yang memecah belah agama, ya kan? Bukan tanggung jawab dari Rasulullah. Nah, sekarang ini seringkali perpecahan di dalam Islam sendiri itu dilakukan apa? Ada sebuah pembenaran karena ada satu hadisnya, nggak tahu hadisnya ini doif atau tidak, bahwa nanti di akhir zaman nanti umat Islam itu kan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian gitu. Ya, kecuali yang berpegang pada sunnah Al-Qur'an dan sunnahku katanya. Ya. Nah, ini bagaimana kalau mereka menggunakan hadis ini sebagai satu pembenaran gitu, Pak? Iya. Yang pertama dulu bahwa umat Islam sejak dulu, sejak masa sahabat sudah terpecah menjadi 73 golongan, itu sudah jelas, ya kan? Bahkan sekarang mungkin sudah ribuan. Nah, jadi yang satu itu siapa? Boleh jadi yang satu itu sudah tidak ada sekarang. Kita ini sudah, kalau kita pakai itu hadis, sudah ini bagian neraka kita sudah. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Bisa jadi juga. Yang beda-beda tetapi prinsip-prinsip ajaran agama Islam itu dianutnya, itu sebenarnya adalah yang satu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Khawarij, ini selama mereka itu percaya pada keesaan Allah, percaya ada hari kemudian, percaya Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabi terakhir, percaya ada takdir Tuhan, ya kan? Percaya malaikat. Itu kan kita semua begitu. Iya. Kalau rinciannya, itu karena kita tidak yakin, kita beda-beda. Itu semua masuk dalam satu kelompok. Itu sebabnya guru saya ada bukunya, itu menulis, saya lebih senang untuk meriwayatkan hadis lain. Oh. Hadis lain itu berbunyi, umatku akan berpecah belah, akan berkelompok-kelompok menjadi 73 kelompok, semua masuk surga kecuali satu. Kalau di situ riwayatnya semua masuk neraka kecuali satu. Semua masuk surga kecuali satu. Ketika ditanya siapa yang satu, itu yang tidak percaya pada Allah. Ada yang masuk surga. Lebih enak yang begitu. Lebih enak yang begitu, kan? Insya Allah, selama esensi konsep Tuhannya itu tidak berbeda ya, dan prinsip rukun iman, rukun Islamnya tidak berbeda ya, silakan ya gitu. Ya baik, mungkin Pak Kuris, apa yang bisa kita simpulkan? Saya kira kesimpulan saya yang pertama, bahwa ajaran Islam mengajak kepada persatuan, kepada kehidupan harmonis, dan bahwa perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk bertengkar. Islam jauh lebih luas daripada perbedaan manusia. Yang kedua, setiap perbedaan yang menimbulkan pertengkaran itu bukanlah ajaran Islam. Itu prinsip. Kalau sudah menimbulkan itu Islam tidak kehendaki. Yang ketiga, bahwa Allah begitu pemurah sehingga Dia memberikan ganjaran yang berlipat ganda bagi kebajikan, dan hanya memperhitungkan satu kesalahan bagi yang bersalah, itu pun bisa dimaafkan. Saya kira itu. Subhanallah, Allah saja maaf ya, tinggal kita kembali lagi. Makanya karena itu, janganlah kita memperselisihkan perbedaan yang sedikit dibandingkan dengan persamaan yang banyak ya. Jadi umat Islam bisa tetap bersatu. Terima kasih banyak Bapak Quraisy. Terima kasih banyak juga ibu-ibu jamaah yang sudah hadir di sini dari pengajian Nurul Iman, pengajian Shofatul Marwah. Terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa. Saya David Ali undur diri. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihempas ke lembang, dilemparkan angin, terkisah, ku bersedih, ku bahagia.